Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam al-Muqayyim rahimahullahu ta'ala wa la bisahullatan hamra. Dan beliau alaih salatu wassalam memakai hullatun hamra. Wal hullatu izarun warida. Hullatun hamra, hullah yang berwarna merah. Hullah itu kata al-Imam izarun warida. Izar dan rida ibaratnya pakaiannya orang yang ihram untuk hajinya. Tapi sehelai kain untuk menutupi aurat bagian di bawah, dan sehelai kain dipakai untuk menutupi tipe anggota badan bagian atas, namanya hullah. Wala takunul hullatu illa isman lithawbaini ma'an. Dan hullah ini tidak akan bisa dikatakan hullah kecuali untuk dua helai pakaian ini. Kalau cuma satu tidak boleh, harus satu par. Wa ghalita man dhanna annaha kanat hamra bahtan la yukhalituha ghairuhu. Dan telah salah orang yang menyangka bahwa beliau memakai pakaian itu dalam keadaan berwarna merah polos. Karena memang ada larangan dari beliau untuk memakai pakaian warna merah polos. La yukhalituha ghairuhu. Hadis ini walaupun ada yang mengatakan lafadznya hullatun hamra, tapi bukan merah polos. Tidak ada campuran lainnya. Wa innamal hullatul hamra burdani yamaniyani mansujani bi khututin humr. Mal aswad kasail burudil yamaniyah. Wa innamal hullatul hamra. Dan sesungguhnya hullah, sepasang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwarna merah ini adalah burdani yamanian, pakaian yang dibuat dari negeri Yaman, mansujani ditenun, di khututin humr, mal aswad dengan garis atau corak merah dicampur hitam, merah hitam, merah hitam, walaupun mungkin dominan merahnya, sehingga dengannya dikatakan merah, padahal di sana ada corak lain. Barakallahu fikum. Yani corak hitam. Biasa ma'ruf sampai sekarang ini bercorak. Biasa kalau ada sarung, biasa kan sarung ada coraknya merah, warna coklat, mungkin ada bergaris-garis, tidak polos gitu. Barakallahu fikum. Jarang sekali sarung yang ada di tempat kita ini warnanya polos, hitam tok atau putih tok. Barakallahu fikum, jarang, kebanyakannya bercorak. Nah inilah barakallahu fikum yang dimaksud dengan berwarna merah. Ya, ini berwarna merah dengan corak bercampur hitam. Kasairil burudil yamaniyah, sama seperti pakaian-pakaian yang dibuat dari negeri Yaman. Wa hiya ma'rufatun bihadzal ismi bi'tibari ma fiha min al-khututil humr. Baik. Wa hiya ma'rufah. Dan ini satu yang dikenali dengan nama ini bi'tibar, yakni berwarna merah maksudnya. Bi'tibar ma fiha min al-khututil humr. Baik. Dengan i'tibar apa yang ada padanya dari garis atau corak berwarna merah. Wa illa fal ahmar al-bahtu manhiyun anhu ashaddan nahi. Baik. Wa illa kita ketahui bahwa kain yang berwarna merah atau baju pakaian yang berwarna merah polos itu adalah sesuatu yang dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Warna merah polos, tidak ada coraknya sama sekali dari warna lain. Fafi sahihaini, fafi sahihil Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil mayathiril umri. Dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakai mayathir, jenis pakaian yang humr, warna merah polos. Wa fi sunan Abi Daud an Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a alaihi raytatan mudarrajatan bil usfur faqala ma hadhihi ar-raytatu allati 'alayka fa'aratu ma kariha fa'ataitu ahli wa hum yasjuruna tanuran lahum faqadabtuha fihi thumma ataituhu min al-ghadi faqala ya Abdullah ma fa'alati ar-raytah fa'akhbartu faqala halla kasawtaha ba'da ahlik fa'innahu la ba'sa biha lin-nisa. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a alaihi raytatan mudarrajatun bil usfur. Baik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abdullah bin Amr memakai raytah, jenis pakaian tabarakallahu fikum yang dicelup dengan usfur sehingga dia berwarna kuning polos. Faqala ma hadhihi raytah, atau usfur yang memunculkan warna merah. Wallahu alam. Taib usfur nama barakallahu fikum nama taib pewarna. Faqala ma hadhihi raytatu allati 'alaika? Ada apa dengan pakaian yang aku lihat engkau memakainya ini? Fa araftu ma kariha. Maka aku melihat dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak senang dengan pakaian itu. Fa'ati itu ahli wahum yasjuruna tanuran lahum. Maka aku pun mendatangi keluargaku sementara mereka lagi membakar tanur untuk memasak. Fakadab tuhafihi, maka aku melepas pakaian itu dan memasukkannya ke dalam tanur, tungku. Tanur adalah tungku untuk membakar roti atau yang lainnya. Sumaati itu huminal ghadi, kemudian keesokan harinya aku mendatang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Abdullah ma fa'alatir raytah. Tapi wahai Abdullah, apa yang dilakukan oleh pakaian yang kemarin engkau pakai? Fakhbar tuhu, maka aku pun mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang aku perbuat terhadapnya. Faqala halla kasautaha ba'da ahlik. Kenapa engkau tidak memberikan untuk keluargamu agar supaya mereka memakainya? Fa'innahu la ba'sa bihalin nisa. Karena sesungguhnya pakaian yang seperti itu tidak mengapa untuk perempuan. Barakallahu fikum. Tidak mengapa untuk perempuan. Tayyib. Wa fi sahih Muslim anhu aidan qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfaraini faqala inna hadhihi min libasil kufar fala talbasha. Dari riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku memakai dua helai pakaian mu'asfaraini yang telah dicelup dengan usfur warna. Faqala inna hadhihi min libasil kuffar, sesungguhnya ini termasuk pakaiannya orang-orang kafir, maka jangan engkau memakainya. Wa fi sahihihi aidha an Ali radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an libasil muasfar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai kain yang telah dicelup dengan usfur. Wa ma'lumun anna dhalika innama yusbagu sabghan ahmar. Wa ma'lum, dan diketahui bahwa yang demikian itu yusbagu sabghan ahmar, itu dicelup dengan warna merah. Wa fi ba'di sunani annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'ala rawahilihim aksiyatan fiha khututun hamra. Wa qala ala ara hadhil humrah qad 'alathu 'alatkum. Faqam faqum nasira'an liqauli Rasulullah SAW hatta nafara ba'du iblina fa'akhadna al-akisata fanaza'naha anha, rawahu Abu Daud. Wa fi ba'di sunan, dan di sebagian sunan, annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam perjalanan safar. Farala rawahilihim akisatan fiha khututun hamra. Maka beliau alaihi salatu wasalam melihat di rawahil, rahil, di kendaraan-kendaraan mereka ada kain yang berwarna atau bercorak merah. Faqala ala rahadil ham al-humra ala qada alai qada alatkum. Tidakkah aku melihat ni warna merah telah mewarnai kalian? Faqum nasira'an liqaulil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun bersegera dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, karena saking cepatnya kami, hatta nafara ba'du ibilina, sampai berlarian taib, sebagian unta-unta kami. Fa'akhadnal akisata panaza'naha anha, maka kami pun melepaskan kain-kain itu dari kendaraan-kendaraan. Rawahu Abu Daud wa fi jawazil lubsil ahmari min athiyabi wal wal juhi wa ghairiha nadar. Dan pendapat yang membolehkan memakai pakaian yang berwarna merah, taib, walijuh, tidak tahu juh ini maksudnya apa, wagairha dan yang lainnya perlu ditengok ulang. Wa makarahatu fasyadidatun jidda. Adapun ketidaksenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sangat keras. Pakai fa yudhannu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu labisal ahmar alqani. Bagaimana bisa kita sangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang merah murni? Kala laqad a'adahu Allahu minhu. Sama sekali tidak, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan beliau dari memakai pakaian merah yang beliau sendiri tidak senang. Baik, wa inna ma waqa'ati syubhatu fil abdil hullatil hamra. Yang jadi permasalahannya di sini adalah kesalahpahaman sebagian orang tentang kata-kata al-hullatul hamra. Taib, hullah, yakni pakaian yang berwarna merah. Bukan berwarna merah polos, tapi warna merah yang dicampuri dengan corak warna hitam. Barakallahu fikum. Karena yang merah memang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam. Walabisal khamisatal mu'allamata wassadaja wassadaja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai khamisah. Taib, pakaian yang mu'allamah, yang bercorak. Barakallahu alaikum. As-sadiq al-khalis gairul mashbu' ma'al mashub wa gairul manqush. Baik, as-sadiq yakni beliau memakai yang bercorak dan memakai yang polos dari kain. Wala bisa thawban aswad, beliau alaihi salatu wasallam memakai pakaian atau kain yang berwarna hitam. Wala bisal farwata al-makfufata bisundus. Taib, dan beliau memakai kain farwah yang di apa namanya, barakallahu fikum, yang di dihiasi bagian pinggirnya dari kain sutra. Warawal Imam Ahmad rahimahullahu taala wa Abu Daud bi isnadihima an Anas bin Malik anna Malik anna Malik ar-Rum ahda ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqatan min sundusin falabisaha. Bahwa Raja Romawi menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqatan min sundusin fala bisa. Fakana adru ila yadaihi tadabdabani. Baik. Mustaqah. Tapi jenis pakaian lahu barakallahu fikum min sundusin fala bisaha, dari sundus. Jenis barakallahu fikum jenis barakallahu fikum jenis sutra. Tapi sutra barakallahu fikum tidak boleh dipakai dalam kondisi semuanya sutra. Adapun kain barakallahu fikum, kain kemudian ada sedikit sutranya hanya sekedar untuk model atau sekedar untuk pewarna, yakni maka tidak mengapa yang demikian itu. Qal taib fakani anzuru ila yadayhi tadabdabani. Tapi aku melihat, seakan-akan masih melihat kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergoyang. Qala al-asma'i al-masatiqu tira'un tulul akmam, tira'un tulul akmam. Qala al-Khattabi yushbihu an takuna hadhihi al-mustaqatu mukaffafatan bis-sundusi li'anna nasa al-farwati la takunu sundusan. Taib. Pakaian ini, farwa ini, barakallahu fikum. Firaun tulul akmam. Taib. Semacam mungkin, barakallahu fikum, ada taib sambungan, apa namanya, sambungan berupa kain sutra, barakallahu fikum, dari atas ke bawah, atau ininya, atau ini, atau ini, atau ini, barakallahu fikum. Bukan murni, barakallahu fikum, dari sundus, dari sutra. Qal Khattabi yushbihu antakuna hadil mustaqah, al-mustaqah mukaffafatan bisundus. Artinya, pakaian ini sebenarnya lah pakaian biasa, cuman bagian pinggirnya itu disambung dengan sundus, dengan kain sutra. Lianna nafsal farwati la takunu sundusan. Karena farwa itu sendiri tidak boleh dan tidak bisa dikatakan dia terbuat dari kain sutra secara utuh. Farwa itu kain biasa, barakallahu fikum, cuma di sampingnya atau pinggirannya ada sambungan berupa kain sutra. Faslun taib. Washtara sarawil. Taib, sirwal. Dan beliau memakai sirwal. Wadzahir annahu innama ishtaraha liyalbasaha. Nampaknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli celana ini. Taib. Beliau membelinya agar supaya beliau memakainya. Waqad ruwiya fi ghairi hadithin annahu labisa sarawil. Beliau memakai sarawil di beberapa riwayat. Wa kanu yalbasuna sarawilat biidnihi. Dan para sahabat juga memakai pakaian sirwal. Sirwal ini pakaian atau celana, celana panjang yang barakallahu fikum, yang gombrang. Barakallahu fikum, yang besar. Tidak menampakkan bentuk aurat. Barakallahu fikum. Adapun yang biasa dipakai orang-orang sekalian namanya bantalun. Barakallahu fikum. Yang ini dikatakan oleh para ulama kita mayam bagi dipakai, tidak pantas untuk dipakai melakukan sholat. Ketika dia ruku sujud nampak sekali afwan saja auratnya, bahkan bentuk aurat ghalidhahnya ketika dia ruku sujud itu nampak terbentuk. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kalau dia memakai atau orang memakai celana, hendaknya dia memakai sarung atau memakai baju yang agak, barakallahu fikum, memakai celana juga longgar, kemudian pakaian atasannya juga agak panjang ke bawah sehingga menutupi bagian auratnya, taib, sampai pahanya. Taib, barakallahu fikum. Karena kalau dipakai sholat, hatta sebagian ikhwanuna yang mereka katakan itu sirwal, taib, sirwal terkadang masih terbentuk, barakallahu fikum, ketika dia pakai untuk sholat masih terbentuk. Taib, beda dengan orang-orang Pakistan punya atau orang-orang India punya. Taib, sirwalnya ini 1 meter, barakallahu, pinggangnya 1 meter. Kalau dia jemur, dia kan tidak punya karet untuk mengikat, barakallahu fikum, cuma tali. Ini talinya panjang memang. Kalau dia jemur panjang semeter. Baik, jemur. Ah, ini biasanya kalau dipakai itu tidak nampak. Tidak nampak lekukannya di bawah. Dapat bagian pantatnya di bawah, di belakang. Karena banyak kumpul, barakallahu fikum, kain di bagian auratnya ini. Apalagi dengan baju yang panjang sampai lututnya. Barakallahu fikum, atau bahkan di bawah lutut. Maruf, barakallahu fikum, dari pakaiannya orang-orang Pakistan dan orang-orang India. Baik, kita masih pembahasan sirwal. Baik. Wala bisal khufain, dan beliau alaihi salatu wasallam memakai 2 khuf. Wala bisal na'al alladhi yusamma at-tasuma. Beliau juga memakai sendal yang biasa disebut dengan tasuma. Wala bisal khatam. Juga beliau memakai cincin. Wakhtalaf al-ahadith. Hal kana fi yaminih au yasarihi. Ada beberapa hadis yang meriwayatkan. Apakah cincin itu dipakai di sebelah kanan beliau. Kanan, tangan sebelah kanan atau tangan sebelah kiri. wa kulluha sahihatus sanad, dan semua hadis yang meriwayatkan ini sanadnya sahih. Wala bisal baydata allati, artinya sama seperti jam tangan, barakallahu fikum, boleh dipakai di sebelah kiri, boleh juga dipakai sebelah kanan, barakallahu fikum. Cincin juga boleh dipakai sebelah kiri, juga boleh dipakai sebelah kanan. Wala bisal baydata allati tusamma al-hudah. Baik. Dan beliau memakai al-baydah. Baik. Mighfar kan baik. Helm perang. Allati tusamma al-hudah, yang biasa disebut al-hudah. Al-hudah. Wala bisal dir'. Demikian juga beliau memakai dir'. Dir' itu baju perang, baju besi. Allati tusamma az-zaradiyah. Baik. Biasa disebut dengan az-zaradiyah. Wadaha wadahiru taib. Wadahirun yawma Uhud baina dir'aini. Wadahirun, dan beliau nampak di hari Uhud baina dir'aini, di antara dua dir'. Barakallahu bikum. Wa bi sahih Muslim an Asma binti Abi Bakar qalat hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhrajat jubbatan tayalisa kasharawaniyah laha libnatun dibaj. Dalam Sahih Muslim dari Asma bintu Abi Bakar mengatakan hadhi jubbatu Rasulillah illa jubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajat jubbatan tayalisa. Kemudian Asma mengeluarkan jubah payalisah, yakni jenis jubah, barakallahu alaikum. Kasrawaniyah laha labinatun dibaj. Di sini kan labina yang dimaksud di sini, kata penulis di sini yang muhakkik. Rak'atun tu'malu maudi'a jaib al-qamis wal jubah. Yakni ada apa namanya kain lain. Baik. Barakallahu fikum, labiyatin dibaj, yang kain lain yang terbuat dari sutra untuk bagian apa? Bagian kantongnya atau ininya. Bagian apa ini? Tempat untuk masukkan kepala ini. Apa ini namanya? Ini namanya jaib. Sebenarnya jaib. Ini kantong namanya makhba. Barakallahu fikum. Wa farjaha makfufani bid dibaj. Bagian belakang di bawahnya mungkin, barakallahu fikum. Bagian di bawahnya ini. Ini juga disambung atau dihiasi dengan dibaj dari kain sutra. Faqalat hadhi kanat inda Aisyah hatta qubidat. Berkata Asma, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dulunya bersama dengan Aisyah sampai Aisyah meninggal dunia. Falamma qubidat qabattuha. Maka ketika Aisyah meninggal dunia, maka akulah yang memegang kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, atau baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, yang dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya. Fanahnu nagsiluha lil mardha yastashfa biha. Maka kami memakai, mencucinya. Kami mencuci pakaian ini lil mardha, untuk kesembuhan orang-orang sakit kami. Ingat, ini hanya peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh diperlakukan demikian. Selainnya tidak. Paham ini, barakallahu fikum. Baik. Baik. Orang sebagian terlalu gulu, barakallahu fikum. Sarung kiainya yang sudah tua diperebutkan dan dijadikan medali apa, untuk juara nomor satu, barakallahu fikum. Tapi pemenang juara, tapi hadiah untuk juara pertama, sarung Pak Kiai, sarung Pak Kiai yang sudah usang, sudah lama, dianggap ada keberkahannya, ada keutamaannya. La, barakallahu fikum. Sama seperti sarung-sarung biasa, sama seperti sarung santri juga yang sama, barakallahu fikum. (Tuh) Tidak ada yang mengambil sarungnya atau kainnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu untuk kita. Baik. Wa kana lahu burdani akhdarani wa kisa aswad. Beliau memiliki burdan. Baik. Akhdar yang berwarna hijau, wa kisa aswad, dan juga memiliki kain yang berwarna atau baju pakaian yang berwarna hitam, wa kisa ahmar mulabbadun wa kisa min sya'ar, dari pakaian yang berwarna merah mulabbad yang bercorak, barakallahu bikum, wa kisa min sya'ar, dan juga beliau memiliki pakaian yang terbuat dari bulu. Wa kana qamisuhu min qutn, qamis Rasulullah SAW, qamis Rasulullah SAW terbuat dari qutn. Qutn ini tip kapas. Tip terbuat dari kapas. Tip barakallahu fikum, pakaian-pakaian kita juga banyak terbuat dari kapas. Kain katun. Tip. Kain katun itu kain yang terbuat dari tip cotton. Ya, sebasiki bahasa Inggrisnya juga katun ya. Tip kurang lebih. Bahasa Indonesia juga kain katun, dari kutun, dari kapas. Wa kana kasirul tul, kasirul kumain, bagian beliau oleh salatu wassalam panjangnya pendek, maksudnya tidak sampai menutupi mata kaki. Barakallahu fikum, tidak sampai menutupi mata kaki. Kasirul kumain, demikian juga lengannya ini, tangannya ini pendek, tidak sampai isbal, tidak melebihi apa, tidak melebihi apa ini, pergelangan tangan. Sebagian orang memiliki kain sampai menutupi tangannya begini, sampai tidak tidak semestinya demikian. Wa ma hadhihi al-akmam al-wasi'ah at-tiwal allati hiya kal-akhraj falam yalbasha huwa wala ahlu nasabin ashabil batta. Adapun akmam al-wasi'ah, kum yang panjang ini yang baik, biasanya dipakai jubah-jubahnya orang-orang Sudan. Orang-orang Sudan, orang Afrika, barakallahu fikum, dia ini boleh mau kasih masuk apa di sini, barakallahu fikum, sini. Baik. Boleh kasih masuk ayam di situ, barakallahu satu ekor. Ini yang panjang sini. Jubah sama seperti modelnya kurang lebih, tapi ini lebar sekali anunya. Lebar sekali tangannya ini. Baik. Wa ma hadhil akmam al-wasi'ah at-tiwal, panjang kemudian lebar, allati hiya kal akhraj, yang sama seperti akhraj, jamu khurj, wi'a min sya'r aw jild, ini sama seperti kantong yang terbuat dari bulu atau terbuat dari kulit, du adlain yudaw ala dhahri dabbati liwad'i al-amtiati fihi. Ibaratnya apa, kantong untuk membawa sesuatu. Baik. Yang seperti ini falam yalbasha, model baju yang seperti ini tidak pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak oleh salah seorang di antara sahabat beliau sama sekali. Wa hiya mukhalifatun li sunnati sallallahu alaihi wasallam. Pakaian ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi jawaziha nadar, yang membolehkannya ya perlu ditengok ulang. Barakallahu fikum. Fa innaha min jinsi al-khuyala, karena termasuk kesombongan. Baik, walaupun dia tidak mengatakan, walaupun dia mengatakan saya tidak sombong, barakallahu, pakaiannya pakaian kesombongan. Baik. Wa kana habba thiyabi ilaihi al-qamis wal hibarah. Dan pakaian yang paling dicintai, disenangi oleh beliau adalah pakaian gamis dan hibarah, wa hiya darbun minal bururi fihi humrah. Baik. Ini jenis burdah yang berwarna sedikit ada warna merahnya. Wa kana ahabul alwani ilahi albayad, Dan warna yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah warna putih. Barakallahu, bukan warna hijau. Paham ini? Bukan warna hijau, tapi warna putih. Wa qala hiya min khairi thiyabikum falbisuha wa kafinu biha mautakum. Min khairi thiyabikum. Pakaian yang berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian, terkhusus hari Jumat. Barakallahu fikum. Hendaknya barakallahu fikum memakai pakaian khususnya talabatul ilm, para penuntut ilmu, ahlus sunnah, ikhwanuna salafiyun, mestinya memakai pakaian ketika hari Jumat. Barakallahu fikum, lebih khusus ya pakaian putih. Baik. Anda pernah lihat masjidnya orang awam? Barakallahu fikum. Orang awam. Baik. Hari Jumat semuanya putih, masya Allah. Baik. Tidak tahu ya, tidak tahu kenapa mereka memakai putih. Apakah ada? Ya jelas putih semuanya. Padahal di pedalaman, kampung. Baik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu min khairi thiyabikum. Hiya min khairi thiyabikum falbisu falbasuha. Maka silakan kalian memakainya, wa kafinu fiha mautakum. Dan hendaknya kalian mengkafani mayat-mayat kalian dengan kain yang berwarna putih. Wa fi sahih an Aisyah annaha akhrajat kisaan mulabbadan wa izaran ghalidan. Dan dalam sahih dari Aisyah annaha akhrajat, bahwa Aisyah mengeluarkan kisah pakaian mulabbadan. Tain. Mulabbadan bercorak, wa izaran ghalidan, dan kain sarung yang tebal. Faqalat qubida ruhu Rasulullah SAW fi hadaini. Aisyah mengatakan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut dalam keadaan memakai dua kain ini. Wala bisa khataman min dhahabin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari dhahab, thumma rama bihi, dari emas, kemudian beliau melemparkannya. Dulu pernah barakallahu fikum memakai, kemudian beliau membuangnya. Wa hadhi takhattum bid dhahab, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan laki-laki bercincin atau memakai cincin dari emas. Barakallahu fikum. Atau perhiasan-perhiasan dari emas. Tapi barakallahu fikum, kalau ada laki-laki memakai kalung yang terbuat dari emas, ya dua. Ya kalungnya yang terbuat dari emas juga, kemudian kalungnya itu sendiri, barakallahu fikum, bukan perhiasan yang lazim dilakukan oleh laki-laki. Barakallahu fikum. Tapi kalung adalah perhiasan yang dipakai oleh perempuan. Gelang juga demikian. Maka siapa yang memakainya, maka tasyabuh dia dengan perempuan. Menyerupai perempuan. Tsumma takhadha khataman min fiddah. Setelah Rasulullah SAW melarang laki-laki memakai perhiasan atau cincin dari emas, kemudian beliau memakai cincin dari perak. Walam yanha anhu, dan beliau sendiri tidak melarangnya. Wa ma hadits Abi Dawud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an asya. Tayyib, wa dzakara minha wa naha an lusil khatam illa alladhi sulit illa lidhi sultan. Adapun larangan yang ada, bahwa disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beberapa perkara, di antaranya bahwa beliau oleh salatu wassalam melarang memakai cincin kecuali penguasa. Fala adri mahal hadith wala wajhahu, wallahu alam. Hadis ini sendiri yang mengatakan tentang pelarangan memakai cincin kecuali untuk penguasa, saya tidak tahu keadaan hadisnya. Tem, dari sisi mana juga, wallahu alam. Wa kana yaj'alu fassa khatimihi mimma yali batina kaffihi. Tem, fass. Fas itu bagian apa ya? Bagian atasnya cincin, barakallahu fikum. Fas. Baik, kalau ada dipasangi batu, yang ini fas namanya. Tapi Rasulullah SAW memakainya bukan menonjolkannya ke atas, tapi ke bawah. Bagian di bawah, barakallahu fikum, fas. Baik. bukan yang apa namanya ini, mata cincin atau mahkota cincin ya, mahkota cincin. Mahkota cincinnya tidak di atas punggung tangan, tapi bagian telapak tangan. Tapi mahkota cincinnya. Tayyib. Wa kana yaj'alu fasakhatanihi mimma yali batni kaffihi, yani bagian dalam tayyib telapak tangan. Wa dzakara at-Tirmidzi annahu kana idza dakhala al-khala'a nazaa khatamahu wa sahahu wa ankarahu Abu Daud. Diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hendak masuk ke tayyib kamar mandi atau WC, beliau melepaskan cincinnya, dan disahihkan oleh Tirmidzi tapi diingkari oleh Abu Daud. Barakallahu fiikum. Wa amma taylasan falam yunqal anhu annahu labisahu wala ahadu min ashabihi. Bal qala thabata fi sahih Muslim min hadits Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ad-dajjal faqala yakhruju ma'ahu 70,000 min yahudi asbahan alaihim at-tayalisah. Baik. Taylasan, coba dicari taylasan jenis pakaian apa ini, coba. Saya bisa. Taylasan mungkin apa pakaian yang barakallahu fikum. Pakaian apa? Pakaian khas orang-orang Yahudi. Baik. Falam yungkal, dan tidak nukil bahwa beliau pernah memakai pakaian jenis itu. Juga para sahabat tidak pernah ada yang memakai pakaian itu. Bahkan sahabat tapi saya Muslim, apa? At-tailasan, jubah hijau. Oh, tailasan ini jubah yang biasa dipakai ulama, jubah hijau yang biasa dipakai oleh ulama Persia. Ini tidak pernah dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annahu dzakara dajjal, ketika beliau mengisahkan tentang dajjal, beliau mengatakan yakhruju ma'ahu 70,000 min yahudi tu asbahan. Dajjal akan keluar dan akan diikuti oleh 70,000 70,000 yahudi asbahan alaihim tayalisa, mereka memakai pakaian ini, pakaian jubah warna hijau. Wara'anas jama'atan alaihim tayalisah faqala ma ashbahahum biyahudi khaybah. Ketika Anas melihat adanya sekelompok orang memakai pakaian ini, pakaian hijau, jubah warna hijau, maka Anas mengatakan maka betapa miripnya orang-orang dengan Yahudi Khaybar. Wa min hauna kariha lubsaha jama'atun min as-salabi wal khalam. Dari sini banyak di antara salafun salih tidak senang memakai jubah berwarna hijau, jubah khusus warna hijau, jubah kebesaran ulama Persia. Lima rawa Abu Daud wal Hakim fil Mustadrak an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Ini kelihatannya jubah ini jubah yang merupakan ciri khas satu kaum. Baik, sehingga Rasul mengatakan man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum dengan memakai mungkin ya, memakai pakaian yang merupakan ciri khas satu kaum, maka dia termasuk kaum. Wa fi Tirmidzi anhu laisa minna man tashabbaha bi qaumi ghairina. Tidak termasuk dari kalangan kami orang yang menyerupai kaum yang bukan dari kaum kami. Wa amma ma jaa fi hadithil hijrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Abi Bakar mutaqanni'an bil hajirah fa inna ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tilka saati liyahtafi bi dhalika. Adapun hadis tentang hadith hijrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Abi Bakar mutaqanni'an bil hajirah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an yang menutupi kepalanya, barakallahu bikum. Takannu. Di siang hari, fa inna ma fa'alahu Nabi sallallahu tilka saati liyahtafi bidzalik. Beliau alaihi salatu wasallam melakukan itu hanya sekedar untuk menyembunyikan dirinya supaya tidak dikenali oleh siapa-siapa. Karena pada saat itu saat yang merupakan awal pertama kali diperintahkannya Rasulullah SAW untuk hijrah. Di siang hari itu yang tidak biasa orang keluar dari rumahnya kalau siang hari. Makanya di hadis yang Arab dikatakan hajirah lianna nasih hujuruna amalahum wa istarihuna fi buyutihim. Hajirah itu di siang hari itu orang-orang pada istirahat. Barakallahu fikum, meninggalkan pekerjaannya dan istirahat bersama dengan keluarganya di rumah. Jarang orang keluar rumah. Barakallahu fikum. Orang keluar rumah di sore hari atau di pagi hari atau di malam hari. Di siang hari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Bakar dan menyatakan bahwa Allah telah mengizinkan beliau untuk keluar. Fa'alahu lil hajah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan karena memang kebutuhan. Walam takun 'adatuhu at-taqannu', dan bukan adat kebiasaan beliau menutupi seluruh badan beliau. Barakallahu fiik. Wa qad dzakara Anas radhiyallahu anhu annahu kana yukthirul qina'a. Wa hadha inna ma kana yafaluhu wallahu alam lil hajati minal harri wa nahwihi. Baik, bahwa apa disebutkan oleh Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak al-qina'. Baik, al-qina' di sini katakan akhrijah Tirmidzi. Tapi lemah kalau Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik. Ini hadis Anas ini. Al-qina' menutupi apa kepalanya sekaligus mukanya. Hadha inna ma kana, seandainya sahih hadisnya. Wa hadha inna ma kana yafaluhu wallahu alam, ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam lil haja, karena kebutuhan, minal harri wa nahwihi, karena panas. Baik, karena panas. Misalnya sama seperti orang-orang tua kita dulu, barakallahu fikum. Baik, memakai pakaian, barakallahu fikum, memakai sarung, memakai baju, memakai kopiah. Tapi kalau panas sudah terik, sarungnya dilepas, kemudian dicopot sarungnya ini. Tapi kan ada celananya, barakallahu fikum, sirwalnya. Kemudian dipakai untuk menutupi bagian kepalanya. Ibaratnya payung, barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.